بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد، kita masih di pembahasan keterangan hadis pertama pada bab istiqbalul qiblah. Sebagaimana diketahui bahwa istiqbalul qiblah salah satu di antara syurut as-shalah, di antara syarat-syarat salat. Pada kesempatan terakhir kita sudah sampai pada perkataan Al-Imam Sa'di rahimahullah, wahal yalzam iftitahu salati ilal qiblah ala qawlaini, bagi seorang musafir yang dia berniat untuk salat sunnah, salat tatawu di atas tunggangannya, apakah mengharuskan bagi dia untuk menghadap ke arah kiblat? Beliau menyatakan ala qaulaini, dalam hal ini ada dua pendapat. Ini pendapat yang menyatakan yakni dia tuntut untuk menghadap kiblat di awalnya, dan pendapat yang tidak mengharuskan atau tidak melazimkan untuk menghadap kiblat. Jadi kemanapun, pada posisi yang menghadap ke arah manapun, dia dibolehkan untuk memulai sholat sunnahnya tersebut. Dan telah disebutkan bahwa dalam perkara ini ada hadis yang sahih dari hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau, kana idza safara farada an yatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblah fakabbara thumma shalla haitsu wajjahahu rikabu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau safar dan beliau berniat untuk salat sunnah di atas tunggangannya, maka beliau menghadapkan ya tunggangannya ke arah kiblat, kemudian beliau bertakbir. Setelah itu maka beliau yakni mengikuti arah kemana yakni tunggangannya itu melaju berjalan. Di sini menunjukkan disunnahkan, ya. Dan yang datang di sini adalah qaulnya. Yang menunjukkan ini perkara mustahab, perkara sunnah untuk mengawali dengan menghadap kiblat. Kemudian kata Al-Imam Sa'di selanjutnya, wa fihi annal witra laisa biwajibin, ya, dan di sini menunjukkan bahwa salat witir Ya. Ini bukan salat fardu, bukan salat yang wajib hukumnya. Meskipun kita tahu bahwa salat witir salat sunnah yang muakkadah. Ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Ya, sampai pun ketika beliau dalam kondisi safar. Apa yang dikatakan oleh Ali bin Sa'di bahwa witir laisa biwajib dipetik dari hadis yang kita pelajari. Ya, ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma beliau menyatakan dalam riwayat yang lain wa kana yutiru ala ba'iri. Bahwa beliau melaksanakan salat witir di atas tunggangannya. Ya, kemudian pada lafaz riwayat yang Muslim ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Jadi dua kalimat ini menunjukkan bahwa salat witir bukan wajib karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat wajib di atas tunggangannya. Ketika datang berita dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau melaksanakan salat witir di atas tunggangannya menunjukkan salat witir bukan wajib. Kemudian wa ammal faridatu fala tusalla ala ar-rahilah. Adapun salat fardu, ya, salat fardu maka tidaklah salat ini ditunaikan di atas tunggangan, di atas kendaraan. Illa li'udrin, kecuali karena adanya uzur. Jadi hukum asalnya untuk salat fardu dilaksanakan ya tidak di atas tunggangan. Ya, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdasarkan hadis ini, juga hadis yang lainnya beliau jika hendak salat maktubah maka beliau turun dari tunggangannya. Kemudian Ali bin Sa'di rahimahullah menyebutkan kecuali karena adanya uzur ka khaufin. Ya, seperti kondisi yang mencekam, menakutkan. Ya, maka ya, seseorang ya, salat dibolehkan ketika kondisi khauf untuk salat dalam keadaan berjalan ataupun dalam keadaan di atas kendaraan sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah fa in khiftum farijalan au rukbana. Jika kalian menghadapi kondisi takut maka salatlah kalian dalam keadaan berjalan ataupun dalam keadaan di atas tunggangan atau di atas kendaraan. Dan kondisi ini melazimkan, dan ini termasuk di antara kondisi-kondisi yang gugur darinya kewajiban untuk menghadap kiblat pada sholat, yakni kondisi khauf. Ketika seorang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini fa in khiftum farijalan aw rukbanan, berkonsekuensi bahwa dia dalam sholatnya tersebut sholat khauf ya tidak melazimi untuk menghadap ke arah kiblat. Baik. Kemudian wa nahwihi, dan yang semisalnya termasuk misalnya ya kondisi seorang yang naik kendaraan yang tidak memungkinkan baginya untuk turun, ya naik kapal. Ya, kita tahu kapal berhari-hari. Ya, demikian juga naik pesawat yang mungkin ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh berjam-jam di atas pesawat. Ya, maka sholat ya di atas pesawat dan ada upaya untuk jadi semaksimal mungkin. Dan ini perkara yang memungkinkan ya untuk dilakukan, yakni meminta izin kepada awak pesawat untuk yakni tempat agar bisa salat menghadap kiblat, ya, dan tentunya lebih-lebih lagi jika ada kesempatan atau peluang untuk salat dalam keadaan berdiri. Kemudian kita masuk pada hadis yang kedua. Al-hadis tsani an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang kedua juga hadis dari Ibnu Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Qala, beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, bainaman nasu bikuba'a fi salati subhi idh ja'ahum atin faqala innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qad unzila alaihi laylata qur'anun وقد أمر أن يستقبل القبلة أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستقبلوا الكعبة. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata di tengah-tengah manusia, yani kaum muslimin, ya, yang berada di Quba, ya, Quba salah satu daerah atau tempat, ya, yang berdekatan dengan Madinah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrahnya singgah di Quba dan di sana dibangun masjid. Nah, kaum muslimin yang berada di Quba ini, mereka sedang melaksanakan sholat subuh. Idh ja'ahum atin, tiba-tiba datang seseorang, yakni mendatangi mereka yang sedang melaksanakan sholat subuh ini. Faqala, orang ini, yakni sahabat ini, dan di sini tidak ditakyin siapa sahabat tersebut, dan hal yang demikian tidak mempengaruhi hukum, ya, karena yang terpenting di sini, ya, yang kita petik dari hadis ini hukum yang ada pada hadis ini. Kata sahabat ini, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad unzila alaihi lailata Qur'anun, bahwa telah diturunkan kepadanya, ya, tadi malam Quran, yakni ayat dari Al-Quran. Waqad umira an yastakbilal Ka'bah, di mana beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat menghadap Ka'bah. Dan perintah kepada Rasul, ya, hukumnya berlaku untuk umatnya, kecuali jika datang, ya, pengkhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam semata. Maka kata sahabat tadi, fastakbiluha, ya, maka hendaknya kalian, wahai kaum muslimin yang sedang salat, fastakbiluha, hendaknya kalian menghadap ke arah Ka'bah. Wa kanat wujuhuhum ila syam, dan ketika itu mereka menghadapkan wajah-wajah mereka, yakni menghadap ke arah Syam, ke arah Baitul Maqdis. Fastaqbalu al-Ka'bah, maka mereka pun mengubah arah, mereka berputar, ya, hingga mereka menghadap ke arah Ka'bah. Baik, jadi dari sini kita melihat bagaimana ya, tingginya ketaatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap syariat ini. Ya, ketika datang berita dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak menunda-nunda perintah tersebut. Ya, dalam kondisi mereka sedang sholat, maka segera mereka ya mengikuti apa yang diberitakan oleh sahabat tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Imam Sa'di rahimahullah wa qawluhu fi hadis Ibn Umar aydan bainama an-nasu bi Quba'a ila akhirih. Kata beliau, fihi kamalu imtithalihim. Di hadis ini, hadis Ibn Umar, di antara faidah yang bisa dipetik adalah bagaimana kesempurnaan imtithal mereka. Ya, yani pelaksanaan sikap pelaksanaan mereka terhadap apa yang diperintahkan dalam syariat ini. Jadi mereka betul-betul berupaya untuk bersegera ya di dalam memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini faedah yang pertama. Ya. Dan keadaan mereka yang seperti inilah ya yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai barometer di dalam keimanan orang-orang yang selain mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka mau beriman seperti keimanan kalian, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Maka di sini pentingnya bagi kita semua untuk betul-betul mengikuti as-salafus salih yang terdepan dari mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sikap beragama mereka. Kemudian kata lima masalah selanjutnya, wa fihi qa'idatun usuliyah. Dan di hadis ini dipetik suatu kaidah, kaidah usul. Ini usul fiqh. Sebagaimana kita ketahui bahwa kaid yang ada pada syariat ini, ya, kaid usul atau kaid fikhiyah, ya, tidak lain kecuali dipetik dari nas atau ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara nasnya maupun secara maknanya. Ya, baik secara nasnya maupun secara maknanya. Ya, sebagai misal atau contoh, ya. Kaidah la darar wa la dirar. Ya. Jadi tidak boleh ada suatu kemudaratan, gangguan, walaupun itu tanpa sengaja, dan tidak boleh pula lebih-lebih adanya gangguan yang itu disengaja. Kaidah ini ya diambil secara nasnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dirar. Nah, di sana ada kaidah yang lain yang ya dipetik ya secara maknanya, seperti ya sebagai bahan pengetahuan saja, tambahan wawasan. Ada kaidah al-umur bimaqasidiha. Ya, perkara-perkara itu bergantung kepada tujuannya. Baik. Ya. Faiz, kira-kira dipetik dari mana ini? Hadis innamal a'malu binniyat. Ya, jadi dari hadis innamal a'malu binniyat dipetik darinya sebuah kaidah al-umur bimaqasidiha. Kaidah yang bisa dipetik dari hadis ini, annal ahkama la talzamul insana illa idza balaghathu, bahwa hukum-hukum syariat ini, ya kaidahnya, bahwa hukum-hukum syariat ini tidaklah melazimkan, lazim dalam bahasa Arab ya, yakni mewajibkan ya bagi seseorang untuk menjalankannya, illa idza balaghathu, kecuali tatkala hukum-hukum tadi sampai ya kepada orang tersebut. Ya, jadi selama belum sampai ya hukum tersebut kepadanya, dia belum mengerti ilmunya, maka ya dia tidak terkena kewajiban tersebut. Kata beliau selanjutnya, walau shalla qabla an yablughahu al-hukm lam yu'id, seandainya seseorang dia salat sebelum sampai hukum kepadanya, ini terkait dengan perubahan kiblat ya pada pembahasan kita, lam yu'id, maka dia tidak mengulang salatnya tadi ya yang dia menghadap kepada kiblat yang sudah dimansuh. Al-Imam Sa'di rahimahullah beliau menjelaskan, li'annal amra bistiqbalil Ka'bah, karena sungguhnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk menghadap Ka'bah, jadi perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, Masjidil Haram. Kata Imam Sa'di, nazala akhiran nahar fi salatil asri, bahwa ayat yang memerintahkan nabinya untuk mengubah arah kiblat adalah di akhir hari ya, di sore hari, fi salatil asr. Baik, ya, pada salat asar. Kata beliau selanjutnya, fasallu ba'da nuzulil amri, maka kaum muslimin yang diberitakan di dalam hadis ini, yakni yang berada di Quba, ya, setelah turun perintah perubahan arah kiblat seperti yang disebutkan Imam Sa'd di sini, di sore hari, hari sebelumnya, mereka salat, yakni kaum muslimin yang ada di Quba, setelah turunnya ayat tersebut tetapi belum sampai kepada mereka, ya, qabla ayyablughahumul amr, sebelum sampai perintah Allah Subhanahu wa taala itu kepada mereka, ya, karena terlebih di masa itu terbatas komunikasi. Ya, kalau di masa kita mungkin ya, apalagi dengan banyaknya grup informasi di belahan dunia yang mana dengan cepat ya akan sampai, dan ini juga ya di samping kemudahan juga hal yang menjadi kemudahan bagi terjadinya dan tersebarnya fitnah, sehingga wajib bagi kita untuk lebih hati-hati dengan kemudahan-kemudahan komunikasi tersebut. Nah, di masa itu ya disebutkan di sini oleh Imam Sa'di rahimahullah, mereka sebelum sampai berita perintah untuk menghadap ke arah Ka'bah, mereka salat ya, fasallu al-maghrib wal isya'a wa ba'da subhi. Ya, mereka salat, yakni salat maghrib. Ya, karena turunnya setelah asar, salat maghrib. Kemudian salat isya. Untuk asar tidak masuk pembahasan ini karena memang belum turun perintah perubahan. Jadi mereka salat maghrib, salat isya, dan sebagian dari salat subuh. Ini kaum muslimin yang ada di Quba. Dalam keadaan masih menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai kemudian datang berita dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tengah mereka sedang salat, bahwa telah terjadi perubahan arah kiblat. Maka di saat itu pula, ya, melazimkan bagi mereka, menjadi kewajiban bagi mereka untuk mengikuti perintah tadi, mengikuti hukum tadi. Oleh karena itu, maka mereka bersegera dalam kondisi sholat, mereka mengubah, ya, arah kiblat mereka dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Sehingga dari sini kita mengetahui, ya, bahwa pada kondisi yang semisal ini, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi salat-salat tadi, salat-salat yang arah kiblatnya salah. Ya, dan keadaan telah turun perintah, dikarenakan belum sampai kepada mereka berita tersebut, maka tidak ada, ya, kewajiban bagi mereka untuk, yakni mengqadha atau memperbaiki salat yang salah kiblatnya tersebut. Ya, karena belum sampai hukum kepada mereka orang-orang ini. Kata beliau selanjutnya, wa mithlu hadza, semisal dengan ini, lau jahila al-qiblah, seandainya ada seorang yang dia tidak mengetahui arah kiblat. Dia tidak mengetahui arah kiblat. Ya, mungkin, ya, keadaan dia seorang musafir, ya, dia tidak mendapati masjid, ya, karena mungkin jauh dari pemukiman. Dia baru berada di tempat tersebut. Tidak ada qarinah atau indikator yang bisa untuk dijadikan patokan arah kiblat. Ya, mungkin saja seorang mengerti tentang rasi bintang, tetapi dalam kondisi malam gelap, sehingga tidak bisa untuk dia memperkirakan itu. Ya. Kemudian wajtahada, dia berijtihad, artinya dia tidak tahawun, dia tidak menggampang-gampangkan urusan. Dia sudah berupaya untuk bersungguh-sungguh, ya, cari orang, tidak ada yang bisa ditanyai. Ya. Fasolla, kemudian dia sholat, ya, dengan arah yang dia perkirakan itu paling dekat, ya, ke arah kiblat. Tsumma tabayyana lahul khata. Ternyata setelah itu, ya, setelah sholat, ternyata jelas baginya dia telah salah menghadap. Ya, mungkin kalau tadi mendung, kemudian hilang mendungnya, dia lihat bintang, yang ternyata dia salah menghadap ke arah kiblat. Maka pada kondisi ini, setelah dia berupaya berijtihad, ya, mengerahkan kemampuannya untuk bisa memperkirakan arah kiblat, ketika ternyata salah, lam yu'id, maka dia tidak mengulang salatnya tersebut. Pak Salim, kalau dia sedang sholat, ternyata ada orang yang lewat kemudian memberitahu arah yang benar, apa yang harus dilakukan? Ada orang lewat mungkin melihat, oh ini kok salah orang ini menghadap kiblatnya, kemudian memberitahu itu salah, menghadap kanan. apa yang harus dia lakukan? Tetap atau mengubah? Pak Salim. Faiz. Mengubahnya ya, sebagaimana di hadis ini, dan hukum asal dari berita ya kaum muslimin apalagi terkait dengan perkara ini ya, maka diterima. Di antara dalil yang menunjukkan tentang perkara ini yang disebutkan, jadi jika seorang telah berijtihad kemudian salah dalam ijtihadnya dia ketika menentukan arah kiblat, maka tidak mengulangi salatnya. Hadis Jabir yang diriwayatkan Al-Imam Ibnu Majah, Ad-Darqutni, At-Tabrani, Al-Baihaqi dan Al-Hakim, hadisnya dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kata Jabir radhiyallahu an, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyah." Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan atau suatu sariyah, pasukan kecil. Fa asabana ghaimun. Ya, di kejadian tersebut tiba-tiba ya mendung menutupi kami. Jadi kejadiannya di malam hari. Kejadiannya di malam hari sehingga tidak nampak bintang-bintang. Fataharraina, maka kami pun berupaya untuk menentukan arah. Mana kira-kira arah kiblat yang benar. Wahtalafna fil kiblah. Dan kami berbeda-beda pendapat dalam menentukan arah kiblat. Kata Jabir, fasalla kullu rajulin minna ala hidah. Akhirnya masing-masing kami ya salat sendiri-sendiri sesuai dengan arah kiblat yang dia perkirakan tadi. Jadi di sini para sahabat berupaya untuk taharri, ya mereka tidak tahawun, tidak menggampang-gampangkan berusaha. Faja'ala ahaduna yakhuttu baina yadayhi lina'lama amkinatana. Maka kata Jabir, kami masing-masing kami membuat garis ya di hadapan kami untuk kami mengetahui tempat-tempat atau posisi kami. Falamma asbahna, keesokan harinya, nazarnahu, kami melihat garis yang kami buat masing-masing. Fa idza nahnu sallaina ala ghairil qiblah, ternyata kami telah salat dalam keadaan menghadap ya bukan ke arah kiblat. Kami salat menghadap bukan ke arah kiblat. Fa dzakarna dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami menceritakan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'murna bil i'adah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan kami untuk mengulangi salat kami. Wa qala, dan beliau menyatakan, qad ajza'at salatukum, sungguh salat kalian telah cukup, telah sah. Ini menunjukkan kepada kita ya bahwa jika seorang sudah berupaya menentukan arah kiblat ternyata keliru ya, maka dia tidak ada kewajiban untuk mengulangi salatnya. Adapun mereka yang mutahawin ya, menggampang-gampangkan urusan, maka dalam perkara yang semisal ini Syekh Ibnu Utsaimin dalam Majmu' Fatawa dan Rasailnya menegaskan orang yang seperti itu wajib untuk mengqadha salatnya. Adapun bagi mereka yang sudah berijtihad, bersungguh-sungguh dalam ijtihadnya, kemudian ternyata keliru, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi salatnya tadi. Dan jika ada koreksi atau pembetulan arah kiblat ya yang terjadi ketika seorang sedang salat, maka ditempuh sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ini. Kemudian faidah berikutnya yang dipetik dari hadis ini, kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa fihi qabulu khabaril wahid. Dan di sini ada faidah ya, diterimanya berita dari satu orang, ya, di antara kaum muslimin. Dan ini, ya, sebagai bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah, ya, yang mereka tidak mau untuk menerima apa yang diserahkan khabar ahad, ya, khabar dari orang-orang yang jumlahnya sangat sedikit, ya, tiga atau kurang dari itu, lebih-lebih apa yang disebutkan di sini khabar wahid, berita yang datang dari satu orang. Ya, dan kaidah mereka adalah kaidah yang batil, ya, karena menyelisihi apa yang datang di dalam syariat ini. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang diri di tengah umat ini. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus para sahabatnya untuk berdakwah ke negeri-negeri yang jauh. Beliau mengutus Mu'ad ibn Jabal ke Yaman, ya, Yaman Utara. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari diutus ke Yaman Selatan seorang diri, ya. Dan apa yang disampaikan, diajarkan oleh kedua sahabat tadi dari Nabi SAW meliputi berbagai perkara syariat ini, baik dalam permasalahan akidah, permasalahan syariat, permasalahan muamalah, sehingga mereka yang membagi bahwa hadis-hadis ahad itu tidak bisa diterima di dalam permasalahan akidah, jelas ini, ya, keyakinan yang batil, manhaj yang menyimpang, dan tidak diragukan lagi kesesatan mereka. Ahlul Yaman, mereka tidak memprotes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa kok yang diutus seorang diri? Kami enggak yakin kalau cuma sendirian mereka menerima apa yang diajarkan oleh utusan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut. Dan pengusung manhaj bid'ah ini, ya, di kalangan, ya, mereka yang menisbatkan kepada Islam di masa kita, gerakan HTI, ya, Hizbut Tahrir Indonesia, sebagaimana Hizbut Tahrir pusatnya, dan mereka termasuk dari kalangan Mu'tazili. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya, beliau mengawali kitab sahihnya, dan itu diakui oleh para ulama sebagai kitab sahih yang ditulis oleh manusia yang paling, ya, sahih. Ya, kemudian setelahnya adalah kitab Sahih Muslim. Beliau mengawali kitab sahihnya dengan hadis ahad. Hadis innamal a'malu binniyat, ini hadis ahad. Kemudian mengakhiri kitabnya juga dengan hadis ahad. Ya. Jadi hadis kalimatani, ya, khafifatani 'alal lisan, ya, habibatani ila rahman, thaqilatani fil mizan. Ini hadis ahad. Ya, semua ini sebagai jadi isyarat bantahan beliau terhadap pihak-pihak yang meragukan hadis ahad. Baik. Ini akhir dari pembahasan hadis yang kedua. Kemudian apakah hukumnya melakukan azan? Apakah benar sampai tingkatan bidah? Padahal di sebagian ma'had ahlus sunnah azan dikumandangkan dengan lagu. Syekh Mukbil rahimahullah, beliau dalam salah satu rekamannya ketika ditanya tentang at-taghanni bil adzan, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud at-taghanni bil adzan adalah tahsinu saut, yakni membaguskan suara, bukan melenggak-lenggokkan suara, tetapi suaranya dibaguskan. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau pernah diminta oleh orang-orang yang duduk di majelis beliau untuk mencontohkan adzan yang sesuai dengan sunnah. Dan beliau yakni bercanda kepada orang-orang tadi, ya, gimana ini suaranya suara kakek-kakek, ya, tambah lagi dalam kondisi kakek-kakek yang sudah kecapean, ya, kira-kira mau mendengarkan enggak? Ya, kemudian beliau mencontohkan sesuai dengan yang diminta bagaimana, ya, azan yang sesuai dengan sunnah. Dan tentu ya, kita tidak meragukan lagi bahwa beliau dengan keahliannya di bidang hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih mengerti tentang sunnah Nabi termasuk di dalamnya azan, ya, dibandingkan kita, ya. Di mana para ulama sendiri, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, dan para imam di masa ini mengakui tentang bagaimana kemumpunian Syekh Al-Albani dalam bidang hadis ini. Dan yang diingatkan juga, sebagian muadzin itu azan demikian panjang sampai seorang masuk kamar mandi, keluar kamar mandi belum selesai azannya. Ya. Mungkin sedikit saja saya contohnya. Ini contohnya. Ashhadu an la ilaha illallah. Ini sudah contoh. Jadi adanya lurus, tidak berlenggak tenggok. Ya, ini mungkin sekedar gambaran. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita semua untuk betul-betul mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas bimbingan para ulama sunnah ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.